saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, ketika itu umat manusia berada dalam kejahiliahan, disebut dengan zaman jahiliyah, yang artinya adalah zaman yang penuh dengan kebodohan. Kalau kita telusuri atau kita kaji, dalam hal apa manusia ketika itu bodoh, jahil, atau tidak tahu? Apakah dalam urusan dunia atau dalam hal apa? Kalau kita perhatikan umat manusia ketika itu, mereka banyak yang punya keterampilan, punya pengetahuan dalam urusan dunia. Di antara mereka pandai membuat barang-barang perabotan, mereka juga pandai dalam berbisnis, pandai dalam berdagang. Oleh karena itu, dalam hal apa manusia ketika itu jahil, bodoh atau tidak tahu sehingga disebut dengan zaman jahiliyah? Jawabnya adalah karena ketika itu mereka jahil, tidak tahu terhadap agama yang benar, tidak tahu agama apa yang harus mereka anut. Dan kalau dirinci lebih lanjut, mereka jahil dalam hal ketuhanan. Siapa yang harus mereka sembah? Mereka juga jahil dalam hal jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Mereka juga jahil untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Karena kejahilan mereka, kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka terhadap siapa yang harus mereka sembah, maka tidak heran mereka ngasal dalam menyembah. Di antara mereka ada yang menyembah patung dan berhala. Di antara mereka ada yang menyembah bebatuan. Di antara mereka ada yang menyembah jin. Bahkan ada pula yang menyembah api, seperti halnya orang-orang Majusi. Mereka yang menyalakan, mereka yang menjaganya, mereka pula yang menyembahnya, karena begitu jahil dan bodohnya mereka. Demikian pula umat manusia ketika itu juga tidak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Sehingga karena kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka terhadap tujuan dari diciptakan di dunia ini, maka tujuan mereka hanya tertuju kepada dunia saja. Mereka kira bahwa kehidupan hanya di dunia saja. Yang mereka perhatikan, yang mereka kejar, yang mereka usahakan adalah yang penting perut mereka kenyang, yang penting hidup mereka nikmat, yang penting nafsu mereka tersalurkan atau puas nafsunya. Ini karena mereka tidak tahu tujuan dari diciptakan mereka di dunia. Bangun tidur, yang diperhatikan, yang dikejar, yang diusahakan adalah perut. Bagaimana caranya supaya bisa makan enak, hidup enak, dan puas nafsunya. Sampai tidur kembali itu juga gak ada kesempatan yang namanya beribadah. Keadaan mereka ketika itu seperti binatang. Yang mana kalau kita perhatikan binatang, perhatiannya hanya tertuju kepada perut dan kepada nafsu. Binatang-binatang yang ada di sekeliling kita, kambingkah, ayamkah, sapikah, atau apa saja binatang, yang mereka perhatikan adalah perut. Yang penting bisa makan, setelah itu mereka bisa memuaskan nafsunya. Gak ada kesempatan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka ya tidak dibebankan beribadah. Dan yang ketiga, mereka juga jahil, kaum jahiliyah jahil, jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga mereka serampangan dalam menempuh jalan hidupnya. Apa saja yang diinginkan oleh nafsu mereka, maka mereka perturutkan, mereka ikuti. Jalan apa saja yang sesuai dengan selera nafsu mereka, mereka perturutkan. Tidak melihat baik atau buruk, bermanfaat atau berbahaya, selama sesuai dengan nafsunya, mereka datangi. Karenanya, hubungan misalnya antara laki-laki dengan wanita, hubungannya bebas. Ketika yang laki-laki melihat ada wanita didatangi, seperti halnya binatang. Makanya di zaman jahiliyah, pernikahan di zaman jahiliyah banyak sekali bentuknya. Ada pernikahan model istibdha, mencari bibit unggul. Seorang suami berkata kepada istrinya, setelah suci, datangi si fulan, orang hebat. Dan bergaulah dengannya, agar engkau memperoleh keturunan yang hebat daripadanya. Ada juga wanita yang memasang bendera di tendanya, mempersilahkan kepada siapa saja laki-laki yang mau mendatanginya, dan seterusnya. Inilah keadaan manusia ketika itu. Jahil dalam tiga hal terutama. Jahil dalam arti tidak kenal siapa Rabb-nya, siapa Tuhannya, dan yang harus disembah. Jahil, tidak tahu untuk apa diciptakan di dunia. Juga jahil mana jalan yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, karena kasih sayangnya kepada umat manusia, dia pun mengutus Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menurunkan kitabnya, yang mana tujuannya adalah untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan ini, dari kejahiliahan ini, kepada cahaya, kepada pengetahuan, yang sebelumnya mereka jahil, bodoh, tidak tahu siapa yang harus mereka sembah, tidak kenal Rabb mereka, maka diperkenalkanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan di dunia ini, maka diperkenalkanlah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan dari mereka diciptakan di dunia ini. Yang sebelumnya mereka juga tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini, juga diperkenalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Quranul Karim menerangkan tiga hal ini. Dan Al-Quranul Karim dimuat secara garis besar oleh surah yang sama-sama kita hafal, yang biasa kita baca dalam sholat kita di setiap rakaat, yaitu suratul Fatihah, yang disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Disebut demikian karena masalah-masalah, tema-tema, dan berbagai topik yang disebutkan oleh Al-Quran dihimpun secara garis besar oleh surah Al-Fatihah. Di antaranya ada tiga hal ini yang manusia jahil, yang manusia bodoh, yang manusia tidak tahu. Di surah Al-Fatihah diperkenalkan kepada manusia siapa Tuhan mereka dan yang harus mereka sembah itu siapa. Di surah Al-Fatihah juga diperkenalkan kepada manusia untuk apa mereka diciptakan di dunia ini. Dan di surah Al-Fatihah juga diperkenalkan mana jalan yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Kalau kita lihat surah Al-Fatihah, kita akan melihat ternyata tiga hal ini dikandung oleh surah Al-Fatihah. Diperkenalkan kepada kita siapa Rabb kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dan siapa Allah? Allah adalah Rabbul Alamin. Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang menguasai, mengurus alam semesta ini, dan memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Kemudian setelah diperkenalkan pula tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia Rabbul Alamin, dia juga mengatur alam semesta ini di atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga dia terangkan dengan ayat Ar-Rahmanir-Rahim, dia juga menerangkan Maliki Yaumiddin. Dia juga bukan hanya penguasa di dunia sebagai Rabbul Alamin, juga sebagai penguasa nanti pada hari kiamat. Kemudian diperkenalkan juga kepada manusia tujuan dari mereka diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah, mengabdi, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya untuk bersenang-senang menikmati kesenangan dunia, bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk minum, bukan hanya untuk memuaskan nafsu. Kalau seperti ini, tidak bedanya dengan binatang. Kalau ada di antara manusia yang bangun dari tidur hingga tidur kembali, perhatiannya hanya tertuju kepada perut dan nafsu, yang penting bisa makan enak, yang penting bisa hidup enak, yang penting nafsunya tersalurkan, maka nggak beda dia dengan binatang, nggak beda dengan ayam, nggak beda dengan kambing, nggak beda dengan sapi. Maka orang yang seperti ini dari bangun tidur, ya, sampai tidur kembali, berangkat hanya untuk memuaskan perutnya dan nafsunya, orang yang seperti ini seperti binatang. Sehingga disebutlah dengan istilah manusia hewani. Manusia yang seperti binatang. Karena perbedaan manusia dengan binatang adalah letaknya di ibadah. Hewan tidak dibebankan beribadah. Sehingga gak masalah kalau mereka gak sholat. Gak masalah kalau mereka gak beribadah. Tapi kalau manusia ya tidak beribadah, ini masalah. Tidak beda dengan binatang. Kalau manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali, sholat enggak, beribadah enggak, mendekatkan diri kepada Allah, itulah manusia hewani, manusia yang seperti binatang. Padahal jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kitab Al-Qur'anul Karim untuk menerangkan tujuan manusia diciptakan di dunia. Kalau masih enggak paham juga, masih enggak tahu juga tujuan diciptakan, ketinggalan zaman, kembali ke zaman jahiliyah. Yang bodoh, yang tidak tahu tujuan dari diciptakan di dunia. Yang hidupnya hanya untuk memuaskan perut dan nafsunya saja. Maka kembali orang ini ke zaman jahiliyah. Demikian pula kalau manusia masih enggak kenal siapa yang harus disembah. Yang disembah masih patung. Yang disembah masih berhala. Yang disembah masih bebatuan. Yang disembah masih jin. Atau apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia kembali ke zaman jahiliyah. Wajar kalau dulu sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diturunkan Al-Qur'an, sekarang sudah diutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sudah diturunkan Al-Qur'anul Karim, kalau masih menyembah selain Allah, berarti kembali ke zaman jahiliyah. Masih bodoh, masih jahil, masih seperti orang-orang jahiliyah yang enggak kenal siapa Tuhannya. Padahal media informasi begitu banyak. Kenapa dia gak mau belajar? Gak mau mencari tahu siapa yang harus disembah? Kok malah yang disembah lebih lemah daripada dirinya? Seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala, seperti menyembah... Ada juga yang sampai menyembah binatang. Yang mungkin pernah kita lihat di media sosial. Ada orang, sebagian orang di negeri lain, mereka menyembah binatang. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet, bahkan ada yang menyembah tikus. Ini kan karena sudah ya tidak menggunakan akal sehatnya dan telah dihias oleh setan bahwa perbuatan tersebut benar. Ya, padahal manusia lebih mulia dari binatang-binatang tadi. Mengapa kok yang disembah yang lebih rendah? Kalah kuasa dengan dirinya seperti menyembah patung, berhala dan binatang, waliyadzubillah. Maka surah Al-Fatihah mengenalkan kepada kita siapa Tuhan kita, siapa yang berhak kita sembah. Demikian pula menerangkan kepada kita untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Yaitu dengan firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana setelah menciptakan manusia, Dia juga perhatikan mereka agar mereka dapat melangsungkan kehidupan mereka di dunia ini. Dia ciptakan hewan-hewan, Dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Dia turunkan hujan dari langit agar manusia dapat melangsungkan kehidupan mereka, agar badan mereka tumbuh dengan baik, dengan sehat. Allah katakan, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan kamu di dunia ini ada tempat menetap dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Ada ajalnya kita meninggalkan dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perhatikan urusan jasmani, ya. Disiapkan kebutuhan jasmani mereka, makanan, minuman dan seterusnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perhatikan urusan rohani. Agar manusia tidak salah jalan. Agar manusia memperoleh kebahagiaan bukan hanya di dunia. Dan agar mereka tahu bahwa kehidupan bukan hanya di dunia, tapi ada di sana alam akhirat. Alam yang di sana amal perbuatan manusia diberikan balasan. Maka Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya dan Allah katakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang dalam hidupnya di dunia ini mau mengikuti petunjukku. Petunjuk Allah ada dalam Al-Qur'an. Petunjuk Allah ada dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, fala yadhill. Maka dia tidak akan salah jalan. Dia tidak akan tersesat, wala yashqa, demikian pula tidak akan sengsara nantinya di akhirat. Maka Al-Quranul Karim menerangkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Dan surah Al-Fatihah memuat secara garis besar mana jalan yang harus kita tempuh. Karena kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya, diarahkan, dibimbing, ditunjukkan ke jalan yang lurus. Di sana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang mana ini menunjukkan kelemahan kita dan bahwa diri kita tidak mampu mengantarkan, mengarahkan diri kita kepada petunjuk kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita bersandar, agar kita memasrahkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita ya setelah diberitahukan mana jalan petunjuk kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikutinya. Maka Allah katakan ya, yang kita mintakan juga siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Orang-orang yang Allah berikan nikmat diterangkan di ayat lain. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang dalam hidupnya di dunia ini menaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, maka mereka-mereka ini akan digolongkan ke dalam orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin. Wasyuhada, para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka, dan jalan mereka lah yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan menempuh jalan mereka. Para ulama menerangkan seperti apa sih jalan mereka. Secara umum jalan mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih rincinya, mereka mengetahui kebenaran dan mereka pun mengikutinya. Ya. Mereka mengetahui kebenaran dan kemudian mereka mengikutinya. Ghairil maghdub, bukan seperti dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Jalannya orang-orang yang dimurkai adalah jalannya orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai karena mereka tahu kebenaran, cuma mereka enggak mau mengikutinya. Nah, kita enggak ingin seperti ini. Enggak ingin seperti orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran. Mereka mendapatkan kitab, mendapatkan wahyu, ya, kitab, tapi mereka enggak mengikutinya. Misalnya pengetahuan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW seorang Nabi dan Rasul, mereka malah enggak beriman. Sampai-sampai kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenali Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri, saking jelasnya kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Tapi mereka enggak mau mengikutinya. Mereka tahu kebenaran, cuma kita minta kepada Allah jangan seperti mereka, tahu yang benar enggak mengikuti. Ya. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala waladdallin, agar jangan seperti orang-orang yang tersesat. Orang yang tersesat adalah mereka enggak tahu kebenaran, cuma sudah beramal, akhirnya salah jalan. Para ulama menerangkan mereka terdepannya adalah orang-orang Nasrani yang mereka enggak tahu kebenaran, ya, ada niat baik, cuma salah jalan. Mereka mengedepankan amal daripada ilmu. Akhirnya mereka salah jalan. Nah, kita minta kepada Allah jangan seperti orang-orang Nasrani. Juga jangan seperti orang-orang Yahudi. Kita ingin ya mengikuti kebenaran, mengetahui yang benar, dan mengikutinya. Ya. Inilah jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Mengetahui kebenaran. Dan kebenaran tidak diperoleh kecuali dengan mempelajari kitabullah. Membaca kitabullah, mempelajarinya, maka seorang akan tahu kebenaran. Dan setelah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mengikutinya. Karena betapa banyak orang yang sudah tahu yang hak, cuma berat melangkahkan untuk mengikutinya. Dan betapa banyak orang yang tidak tahu kebenaran, sudah beramal, akhirnya ya amalnya ya sia-sia. Nah, inilah di antara kandungan dari surah Al-Fatihah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membacanya di ya, sholat kita di setiap rokaat. ya, agar kita kenal sama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu untuk apa kita diciptakan di dunia ini, demikian pula agar kita tahu mana jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan di dunia ini. Di samping kita pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing terus, karena hidup di dunia penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan, dijaga jangan sampai terbawa oleh fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Demikian pula fitnah syahwat memperturutkan hawa nafsu kita. Maka mereka yang mendirikan salat karena senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingannya, Allah akan jaga. Allah akan bimbing sehingga kalaupun dia tergelincir enggak jauh-jauh banget. Berbeda dengan orang yang meninggalkan salat yang tidak lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan dan petunjuknya, maka dia paling gampang untuk terjatuh ke dalam kesesatan, terbawa oleh arus fitnah dan godaan dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin ini yang bisa Khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, baik hidayah irsyad, bimbingannya, maupun hidayah taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti yang hak itu. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah di atas agamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu.